Bismillah. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Telah disampaikan pembahasan terkait dengan sujud sahwi bahwa ini merupakan dalil khusyuk, perkara khusyuk dalam sholat, yaitu konsentrasi memperhatikan sholat, gerakan yang dikerjakan, bacaan yang dibaca, ya, kalbu hati hadir bersama sholat yang dikerjakan, itu khusyuk, bukan merupakan rukun penentu sahnya sholat, bukan juga perkara wajib, hanya merupakan perkara mustahab, jadi termasuk dalam kategori sunnah sholat, tetapi menentukan kadar pahala yang didapatkan. Karena seseorang tidak meraih pahala dari sholatnya kecuali sebatas sekadar khusyuknya dalam sholat, dan itu yang menentukan keberuntungan orang yang sholat khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sungguh telah berbahagia, beruntung orang-orang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Nah, telah diuraikan pula, ya, kami nukil dari Ibnu Qayyim, jika khusyuk di atas 50% dari awal salat sampai akhir salat, khusyuk yang mendominasi, maka ijma' ulama sholat sah, tidak ada perbedaan pendapat, dan kekurangan pahala yang hilang kurang dari 50% itu, ya, hilang pahalanya karena tidak khusyuk, itu ditambal, disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah dan zikir yang dibaca setelah sholat fardu. Salat-salat sunnah dan zikir yang dibaca setelahnya akan menambal kekurangan itu. Apabila salat didominasi oleh kelalaian, sahwinya lebih banyak, lupanya lebih banyak, yakni lalainya lebih banyak. Nah, khusyuknya kurang dari 50%, ini yang diperselisihkan salatnya sah atau tidak, karena ada sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak sah, tetapi itu lemah. Jumhur mayoritas ulama mengatakan salat sah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat tetap sah, meskipun yang mendominasi sholat itu adalah lalai, khusyuknya sedikit, ya, kurang dari 50%, boleh jadi hanya 30%, boleh jadi hanya 20% atau 10%, ya, semisal itu khusyuknya sedikit, tetap sah sholatnya. Tapi ya, pahala yang didapatkannya persentasenya sesuai dengan khusyuknya. Jika 10% khusyuknya, berarti 10% tok pahalanya. 20% saja pahalanya. Karena pahala ditentukan oleh khusyuk. Namun tetap sholatnya sah. Dari yang menunjukkan itu pertama, Hadith Ibn Mas'ud. Ya. Yaitu hadith tentang sholat Nabi Alaihissalam, sholat zuhur. Pernah Nabi sholat duhur 5 rakaat. Sudah kita lewati di matan. Nabi pernah sholat duhur 5 rakaat. Ya. Nah, pada riwayat Muslim, lafaz hadis itu, teks hadisnya mengatakan, kata Nabi, fa idza nasiya ahadukum, apabila salah seorang dari kalian lupa dalam sholat, falyasjud sajdatain, fal yasjud sajdatain. Hendaknya dia sujud dua kali, sujud sahwi. Nabi alaihi salatu wassalam memutlakkan, fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Apabila salah seorang dari kalian lupa, hendaknya dia sujud sahwi dua kali sujud. Nabi memutlakkan lupa di situ, lalai, tanpa membatasi ya, lupanya banyak atau sedikit. Ini dari pertama. Dan yang kedua, hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, yang menceritakan bahwa apabila azan dikumandangkan oleh muadzin, idza nuliya bil adzan adbara syaitan, syaitan akan lari terbirit-birit menjauh dari masjid, dari masjid di tempat dikumandangkannya adzan itu. Lahu duratun, lahu durat, setan lari menjauh terbirit-birit ya, dan mengeluarkan kentut ya, kentut yang berbunyi hatta la yasma'al adzan. Jadi dia mengeluarkan kentutnya tut tut tut tut gitu supaya dia tidak mendengar adzan, karena dia kesakitan ya, berat mendengar adzan. Jadi dia imbangi suara adzan itu supaya terimbangi, tidak terdengar oleh dia, dia keluarkan kentutnya sambil berlari menjauh. Fa idza qudiya al-adzan, apabila adzan sudah diselesaikan, aqbala, datang lagi. Datang lagi. Jadi pengusirnya adzan itu, adzan selesai, datang lagi. Fa idza tuwiba biha, kemudian apabila qomat dikumandangkan, adzan kedua maksudnya qomat, adbara, lari lagi, menjauh lagi dari masjid. Fa idza qudiya, apabila qomat telah selesai, fa idza qudiya tatwibu, jika qomat telah selesai, aqbala, datang lagi ke masjid. Nah, kata Nabi, yakhthuru bainal mar'i wa nafsih, yakhthuru bainal mar'i wa nafsih, setan itu masuk ya di sela pemikiran manusia, berada antara dia dengan kalbunya ya, membisiki, mengganggu pikirannya, konsentrasinya, khusyuknya. Udzkur kada, ingat ini ya, ingat demikian. Udzkur kada, ingat demikian. Lima lam yakun yadkur, mengingatkan sesuatu yang tadinya dia tidak ingat. Tadi ya di rumah susah payah sudah nyari sana sini kuncinya entah kemana, pas lagi sholat diingatkan oleh setan, di situ. Jadi ingat. Nah, sampai Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis ini, mengatakan jika ada seseorang mencari sesuatu tidak ketemu-ketemu, duduk, pergi saja sholat, nanti setan mengingatkan dalam sholatnya. Nah, yang luar biasa ini makarnya untuk mengganggu. Ya, dia setan tidak bisa menghalangi orang itu untuk pergi sholat, tapi dia tidak berhenti. Dia ganggu lagi dalam sholatnya, khusyuknya diganggu, diingatkan ini, ingat itu, ingat ini, supaya konsentrasinya buyar, khusyuknya buyar, akhirnya pahalanya kurang. Ya, pahalanya yang dikurangi jadinya. Nah, hatta yadhall, kata Nabi, hatta yadhall ar-rajulu, sampai seseorang la yadri kam shalla, sampai orang itu tidak tahu lagi ya, berpikir kesana kemari, ingat ini, ingat itu ya, konsentrasinya buyar, khusyuknya buyar sampai dia tidak tahu berapa rakaat sholat yang telah dikerjakan. Ini sudah 3 rakaat, ini sudah 3 rakaat itu baru sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat misalkan. Nah, sampai dibuat jadi tidak ingat berapa rakaat dia sholat. Dibuat safar dia ke sana kemari. Sampai berkelana sampai masuk pasar. Keliling-keliling di pasar pikiran. Nah, atau kemana yang dibawa ke sana kemari berpikir ingat ini. Ya, lalai berantai. Ingat ini, ingat itu terus berkelana sana kemari. Nah, begitu. Kita biasa mengalami itu kan? Ya. Hah? Betul. Iya, betul. Kita semua mengalami itu. Nah. Oh iya. Makanya kita butuh belajar hukum sujud sahwi supaya salat kita tidak kacau, artinya tahu apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami sahwi. Nah, kata Nabi, "Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla," maka apabila salah seorang dari kalian tidak tahu kam shalla, berapa rakaat telah dia kerjakan dari sholatnya, falyasjud sajdatain, hendaknya dia sujud 2 kali. Wa huwa jalis, dalam keadaan duduk. Ini sujud sahwi 2 kali. Nah, sudah kita lewati di matan, keraguannya dibuang. Yang meragukan itu rakaat tambahannya, jadi ragu antara 4 atau 3. Yang meyakinkan 3, 3 rakaat yakin jelas, tapi yang diragukan sudah 4 atau masih 3, 3-nya yakin kan, tambahan 1 rakaatnya nih. Ya, yang keempat ini yang diragukan, buang itu, ambil yang 3. Berarti dianggap 3. Kemudian lanjutkan sholat, kemudian sujud 2 kali. Nah, nanti akan ada rinciannya. Tetapi yang kita inginkan sekarang dari penyebutan hadis ini dalil ya bahwa gangguan setan membuyarkan khusyuk seseorang dalam sholat sampai pada tahap seseorang lupa berapa rakaat sholatnya. Ya, dan itu pun Nabi Alaihissalam hanya memerintahkan menutupi itu dengan sujud sahwi. Nabi tidak mengatakan batal sholatnya. Nah, jadi masalah ini kesimpulannya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bersama ulama yang bersama jumhur, bahwa memang ada 2 tinjauan syariat Islam itu ya, meninjau amalan lahir dan amalan batin. Amalan lahir yaitu gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat dari takbiratul ihram ya, sampai salam. Jika terpenuhi rukun-rukunnya, sebelumnya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sah. Meskipun khusyuknya kurang. Ya, hanya 10% misalnya, sekian persen sedikit sekali khusyuknya. Masalah itu tinjauan amalan batin. Itu tinjauannya amalan batin. Ya. Wajib itu terkait dengan pahalanya. Meskipun tadi jangan sampai dipahami bahwa tinjauan terhadap amalan lahir itu tidak ada batinnya, karena tetap diawali dengan niat semuanya kan begitu. Semuanya disertai dengan niat, dan itu rukun sholat, niat. Nah, dan ya, setiap gerakan dan bacaan itu terdiri dari niat, gerakan dan bacaan. Tetapi yang dimaksud di sini tinjauan amalan batin, khusyuk maksudnya, yang menentukan pahala. Masalah pahala ya, yang dengannya nanti seseorang dihisab pahalanya di akhirat. Masalah sah tidaknya sholatnya jika terpenuhi syarat rukun dan wajibnya ya, niat, gerakan dan bacaan, sah sholatnya. Yani dia lepas tanggung jawab dari kewajiban mengerjakan sholat itu dianggap sah, tidak ada kewajiban untuk mengulangi meskipun khusyuknya sedikit, tetapi hisabnya nanti di akhirat dihisab pahalanya sedikit pahalanya, begitu. Itu nanti urusan akhirat. Oleh karena itu sebenarnya telah lewat sholat sunnah rawatib, ya, sholat-sholat sunnah akan menambal kekurangan pahala tersebut. Zikir setelah sholat fardu, ya, yang ditekuni itu juga akan menambal kekurangan pahala yang diraih dalam sholat. Baik, ini rincian masalah khusyuk yang kami ambil dari Muqayyim. Kami sudah sampaikan bahwa Muqayyim yang didapati terbaik dalam merincikan ini. Nah, baik. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam As-Syarh Al-Mumti' juga berbicara masalah ini, sama dengan Ibnu Qayyim mendukung jumhur. Baik, pembahasan berikutnya yaitu sujud sahwi disyariatkan pada sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi jangan disangka bahwa sujud sahwi itu hanya disyariatkan pada sholat fardu. Jangan katakan kan sholat sunnah, namanya juga sholat sunnah ya tidak wajib, buat apa ada sujud sahwi? Tidak begitu. Sholat sunnah memang hukumnya mustahab, tetapi jika seseorang masuk ya dalam ikatan sholat sunnah dengan takbiratul ihram, maka dia terikat dengan syariat sholat itu, berlaku rukun-rukunnya, sebelumnya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya harus dia tunaikan. Jika dia tidak, maka dia dianggap mustahzi, dia dianggap memperolok-olok sholat, sholat semaunya, tidak baca Al-Fatihah, ya, sujudnya cuma satu dan seterusnya, kemudian mengatakan ini cuma sholat sunnah, tidak wajib. Itu namanya mengolok-olok syariat, bahaya seperti itu, mengarah ke kufuran. Nah, jika tidak mau sholat sunnah, ya sudah, jangan sholat sunnah, memang tidak wajib. Tidak ada yang mencela kalau tidak sholat sunnah, yang tercela jika tidak sholat wajib. Tetapi jika sholat sunnah, maka harus mengikuti aturan syariat sholat sunnah, sama dengan sholat wajib dalam hal syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Nah, jika mengalami sahwi di dalamnya terkait dengan rukun, terkait dengan wajib, ada yang lupa, nah itu berlaku aturan terkait dengan syariat sujud sahwi, begitu, ya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa sujud sahwi berlaku pada salat fardu dan salat sunnah, hadis tadi yang sudah disebutkan, hadis Ibnu Mas'ud. Nah, sudah disebutkan tadi riwayat Muslim lafadznya, fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Apabila salah seorang dari kalian lupa dalam sholat. Nah, di sini mutlak sholat apa saja, sholat fardu, sholat sunnah, semuanya masuk pada makna hadis Nabi ini. Maka hendaknya dia sujud dua kali. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur ulama dan didukung oleh Ibn Uthaymin. Nah, adapun pendapat sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak berlaku syariat sujud sahwi pada salat sunnah, ini pendapat yang jelas-jelas salah. Ya, jelas-jelas salah. Nah, sudah tadi terangkan tadi. Yang diperkecualikan dari sekian salat, jenis-jenis salat yang ada, yang tidak ada sujud sahwinya hanya satu salat. Salat apa itu? Salat yang tidak ada sujudnya. Salat apa yang tidak ada sujudnya? Salat jenazah. Memang tidak ada sujudnya, bagaimana mau sujud sahwi? Nah, salat jenazah itu adalah salat yang memang dasarnya memang diperingan, ya. Karena terkait dengan pengurusan jenazah, butuh dipercepat. Oleh karena itu tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Nah, maka tidak berlaku sujud sahwi pada salat jenazah. Baik. Kemudian sebagaimana telah disinggung bahwa faktor penyebab adanya sujud sahwi adalah sahwi. Makanya disebut sujud sahwi. Sujud karena faktor sahwi. Sahwi itu lupa. Lupa yang dialami dalam sholat. Sebagaimana yang warid dari Nabi SAW, karena kita dengar hadis-hadis, ya, apa yang dialami oleh Nabi SAW mengalami sahwi. Adapun kesengajaan, ya, adapun sengaja melakukan kesalahan dalam sholat dalam keadaan sadar sengaja, bukan sahwi, bukan lupa, maka tidak ada sujud sahwi untuk menutupinya. Jadi apabila amdan, bukan sahwan, nisyanan, lupa, tetapi amdan, ta'ammudan, sengaja, maka tidak ada sujud sahwi. Karena jika seseorang sengaja meninggalkan rukun, sholatnya tidak sah, batal. Sengaja dalam keadaan sadar meninggalkan salah satu rukun sholat, sholatnya batal. Seseorang sengaja dalam keadaan sadar, ya, sengaja meninggalkan suatu perkara wajib dalam sholat, sholatnya batal. Dia sengaja tidak tasyahud pertama dalam keadaan dia meyakini hukumnya wajib, dan dia sengaja langsung ke rakaat ketiga tanpa tasyahud awal, dalam keadaan sengaja sadar padahal dia meyakini itu wajib, maka sholatnya batal. Sengaja meninggalkan perkara wajib membatalkan sholat, karena dengan itu seseorang sengaja mengerjakan sholat tidak sesuai dengan syariat. Nabi Al-Nasratussalam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Man 'amila, barang siapa mengamalkan amalan, satu amalan, "laisa 'alaihi amruna," tidak ada tuntunannya dari kami, "fa huwa radd," maka tertolak. Hadis Aisyah riwayat siapa? Lafaz ini riwayatnya siapa? Muslim. Jadi artinya sengaja meninggalkan perkara wajib, kewajiban, satu perkara wajib yang diwajibkan dalam sholat, artinya sengaja mengerjakan sholat dengan cara yang tidak disyariatkan, maka itu mardud, tertolak, batal. Nah, dan sudah kita lewati bahwa ini, ya, madhab Hambali, madhab Imam Ahmad. Baik. Artinya sujud sahwi tidak berguna memperbaiki sholatnya yang telah batal. Dia meninggalkan rukun secara sengaja, meninggalkan wajib, dari wajib-wajib sholat secara sengaja, batal sholatnya. Buat apa sih sholatnya sudah batal? Tidak ada gunanya. Jika sengaja meninggalkan perkara sunnah, dari sunnah-sunnah sholat, tidak masalah, sholatnya sah. Meskipun kurang sempurna, jika dia mengerjakan perkara sunnah itu, sunnah dari sunnah-sunnah sholat, ya, maka pahalanya lebih sempurna. Ketika dia meninggalkan, dia tidak berdosa, sholatnya tetap sah. Hanya saja dia kehilangan pahala dari perkara sunnah yang dia tidak kerjakan, yang seandainya dia kerjakan, dia dapat pahala menyempurnakan pahalanya, tapi dia tinggalkan. Nah, tapi sholatnya sah dan dia juga tidak berdosa, karena itu mustahab. Jadi buat apa ditutupi dengan sujud sahwi? Dia sengaja meninggalkannya. Nah, oleh karena itu tidak warid, yakni tidak datang dari Nabi alaihi salatu wassalam syariat sujud sahwi karena faktor kesengajaan. Tidak ada. Yang ada dari Nabi sekian hadis itu terjadi karena sahwi, karena lupa Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang kita pelajari, bahwa faktor sujud sahwi hanya satu, yaitu sahwi, lupa. Adapun sengaja tidak. Ya, ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Ini dirajihkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awqar, dan Al-Uthaymin. Al-Faymin dalam Asyafal Mumtir. Baik. Sahwi yang warid dari Nabi alaihissalam, sahwi yang warid dalam sunnah Nabi, ada tiga jenis. Kita akan pelajari rinciannya sebagaimana dirincikan dalam matan, yaitu menambah, mengurangi, dan ragu. Seluruh kasus sahwi dalam sholat kembalinya ketiga ini. Imam menambah, ya, menambah gerakan, menambah bacaan, mengurangi, atau ragu. Ragu jumlah rakaatnya, ya, berapa misalnya, nanti rinciannya. Dan jelas kembalinya semua ke sini, menambah atau mengurangi atau ragu. Nah, kita akan ambil insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Gitu. Baik, cukup. Nah. Ila huna al-mu'adzin. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.